نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخواني في الدين، لقنا الله واياكم. الحمد لله، kita melanjutkan pembahasan dengan kitab al-janayiz dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab al-Aziz. Dan pembahasan kita masih tentang menguburkan jenazah, atau tepatnya tentang waktu-waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah padanya kecuali karena darurat. Syekh memberikan pokok pembahasan dengan judul wala yajuzu ad-dafnu fil ahwalil atiyah illa li daruratin, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, tidak dibolehkan menguburkan jenazah pada waktu-waktu berikut ini kecuali karena darurat. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis. Ya, sudah nih? Belum. Hadisnya sudah 3 kali diulang. Ya, cuman sisi pendalilannya berbeda-beda. Barakallahu fiik. Betul, hadisnya sudah nih. Ya, yaitu yang pertama hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, 3 saatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqdura fihinna mautana. 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk salat padanya. 3 waktu yang dilarang salat dan atau menguburkan padanya pada waktu tersebut jenazah kami. Artinya 3 waktu yang dilarang untuk sholat, dan sholat yang dimaksud adalah sholat nawafil mutlaqah, sholat sunnah mutlak. Adapun sholat karena sebab yang kuat dari pendapat para ulama bahwa dia dibolehkan, atau menguburkan padanya jenazah. Artinya tidak boleh menguburkan pada waktu-waktu tersebut jenazah. Kemudian beliau menyebutkan hadis waktu tersebut, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tattafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila syamsu wa hina tadhifu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Adalah yang pertama, ketika matahari terbit bazighatan dan bersinar terbit, ya, hatta tartafi'a, hingga terangkat. Jadi sejak matahari terbit sampai terangkatnya matahari, dan terangkatnya adalah terangkat setinggi penggala atau waktu duha. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirah, ketika tegak waktu zuhur, hingga tergelincir matahari. Artinya tergelincir dari tengah langit. Jadi ketika tegak zuhur, yaitu dhahirah, waktu panasnya matahari ketika dia di tengah langit, hingga tergelincir. Dan tergelincir ini disebutkan dalam hadis 15 bahwa dia ada qadra syirah, adalah meskipun seukuran tali sendal, syirahun na'li, sendal, ya, maka dia sudah dikatakan tergelincir, berarti sudah boleh sholat. Adapun ketika pertengahan tidak boleh. Yang terakhir, hina tadhifu syamsu lil ghurub, ketika matahari condong untuk terbenam. Tadhifu syamsu lil ghurub hatta taghruba, hingga terbenamnya. ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenamnya. Sampai terbenamnya ya. Demikian dalam hadis Uqbah bin Amir tentang tiga waktu yang terlarang untuk sholat sunnah nafilah mutlak. Ya. Adapun dalam hadis Ibnu Umar ditambahkan dua waktu yang lain. Selain tiga waktu ini ada dua waktu lagi. Kapan itu? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya. Dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, ya. Maka berarti ada tambahan lain. Ada tambahan lain yaitu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, sehingga tiga waktu atau lima waktu. Adapun untuk menguburkan jenazah, maka zahirnya riwayat dari Uqbah bin Amir ini menunjukkan terlarangnya menguburkan jenazah pada tiga waktu ini. Terlarangnya menguburkan jenazah pada tiga waktu ini. Ya. Tetapi kita dapatkan keterangan seputar masalah menguburkan jenazah pada waktu malam hari. Adapun tentang dalil yang kedua adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin ghairi qailin wa qubira lailan. Dari Jabir bin Abdullah. Sekarang topiknya berpindah tentang menguburkan jenazah pada waktu malam hari. Apa hukumnya? Ya. Ada dua pendapat antara para ulama. Pendapat yang mengatakan dilarang dan pendapat yang mengatakan bolehnya hal tersebut. Adapun mereka yang melarang berdalil dengan keterangan hadis Jabir bin Abdullah ini. Ya. An-nabiyya bahwa Nabi menyebutkan tentang seorang sahabatnya yang wafat qubidha fakuffina fi kafanin ghairi ta'ilin. Maka ia pun dikafankan pada kain kafan yang tidak ta'il, tidak panjang, tidak sabit, tidak menutupi dengan sempurna. Menunjukkan merupakan perkara yang disyariatkan menguburkan jenazah atau mengkafani jenazah dengan kain kafan yang cukup menutupi seluruh tubuhnya. Adapun sahabat ini dikafani tidak sempurna, ghairi ta'ilin. Wa qubira lailan, dan dikuburkan pada waktu malam. Dikuburkan pada waktu malam. Fa zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yukbara ar-rajul bil-laili hatta yusalla alayhi atau hatta yusalliya alayhi. Maka Rasulullah melarang seseorang dikuburkan pada malam hari hingga disolatkan atau hingga beliau solat. Hatta yusalliya. Dan ini yang kuat ya, bukan yusalla. Adapun dalam nuskhah kita yusalla, disolatkan. Illa kecuali ay yattarra insanun ila dhalik. Kecuali jika terpaksa manusia akan perkara tersebut. Kecuali jika terpaksa manusia akan perkara tersebut. Ya. Nah, pada kalimat illa yattarra insanun, dari kalimat inilah diambil pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal terlarang menguburkan jenazah pada waktu malam hari kecuali karena darurat. Kecuali karena darurat. Kenapa? Karena disebutkan tadi fa zajara an-nabi. Nabi mengingatkan zajara. Ya. Menunjukkan dia perkara yang terlarang. Dan disebutkan illa yattarra insanun ila dhalik, menunjukkan keadaan darurat. Keadaan darurat berarti dia adalah hukum rukhsah bukan azimah. Artinya hukum asalnya berarti terlarang, tapi dalam keadaan kepepet dibolehkan. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan tentang larangan menguburkan pada waktu malam hari. Tidak. Ya. Mereka mengatakan bahwa hadis ini kalau kita lihat kelengkapannya, maka kita akan dapatkan bahwa Rasulullah melarang dikuburkan pada malam hari Ini karena alasan yang tersirat dalam riwayat. Ya, fazajara an-nabiyyu ay yuqbala ar-rajulu lailan hatta yusalliya alaihi. Maka Rasulullah mengingatkan dari menguburkan seseorang pada malam hari hingga disolatkan. Artinya bahwa zahirnya sahabat tadi dikuburkan pada malam hari dan tidak diberitakan kepada Nabi hingga beliau tidak mensolatkannya. Maka beliau pun marah dan mengingatkan agar beliau mensolatkan jenazah para sahabatnya. Jadi ilahnya. Jadi bukan karena waktunya yang terlarang, bukan. Tapi apa? Karena beliau tidak disampaikan tentang kematian sahabatnya dan akhirnya kemudian beliau tidak ikut mensolatkan sahabatnya. Dengan ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya larangan pada malam hari ini bukanlah dalam bentuk larangan karena tidak bolehnya. Tetapi menguburkan jenazah pada malam hari ini qad yufawwidu ma wa khair wa afdal. Dia kadang meluputkan jenazah dari perkara yang lebih baik dan lebih utama. Apa itu? Jenazah butuh didoakan. Ketika malam hari, maka kebanyakan orang tidak mengetahui. Berita tidaklah mungkin tersebar seperti tersebarnya berita pada waktu siang hari. Ya. Nah, kalau begitu jika dia disolatkan atau diantar ke kuburan, pastilah tidak akan begitu banyak dibanding kalau pada siang hari. Dan jenazah butuh untuk didoakan oleh saudaranya kaum muslimin. Maka di sini disebutkan bahwa kalau begitu alasannya adalah bukan pada masalah malam harinya, tapi karena tidak sempat disolatkan. Ya. Kemudian pada riwayat yang lain dari riwayat Muslim, ya, ada tambahan. Waqala idza wali ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Ulama yang mengatakan dalam kelanjutan hadis, jika seorang di antara kalian mengurus saudaranya, maka hendaklah dia perbaiki kafannya. Dia perbaiki kafannya. Ini tambah dalam hadis, ya, tidak ada dalam kitab. Jadi Nabi mengatakan, idza wali ahadukum akhahu, jika seorang di antara kalian mengurus jenazah saudaranya, falyuhassin au falyuhsin kafanahu, hendaklah dia memperbaiki kafannya. Mengapa? Karena sahabat ini tadi dikafani dengan kain kafan yang tidak sempurna, tidak cukup menutupi tubuhnya. Maka di sini Nabi kemudian mengingatkan. Jadi karena dikafani tidak dengan sempurna, maka Rasulullah mengingatkan, "Fal yuhassin kafanahu." Karena dikuburkan pada malam hari hingga Nabi tidak ikut mensolatkan, maka Nabi melarang, memperingatkan. Ya, jadi bukan larangan karena waktunya. Dan ini pendapat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, dia memberi bab dafnul mayyit laila, bab menguburkan jenazah pada waktu malam hari. Wa dufina Abu Bakr radhiyallahu taala anhu lailan. Dan Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis Al-Bukhari dalam kisah Aisyah, dia dikuburkan pada malam hari pula. Ya, menunjukkan bahwa dia adalah perkara yang merupakan amal para sahabat juga. Ketika Abu Bakar dikuburkan, tentu saja Rasulullah sudah wafat. Tapi amalnya para sahabat, mereka menguburkan Abu Bakar pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari. Demikian pula bahwa ada keterangan dari hadis Ibn Abbas. Ada keterangan dari hadis Ibn Abbas sahih riwayat Bukhari bahwa sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ba'da ma dufina bi lailatin. Rasulullah mensolatkan seorang laki-laki, seorang sahabatnya, setelah dikuburkan pada malam hari. Rasulullah solatkan keesokan harinya, ya. Qama huwa wa ashabu, beliau pun berdiri dan salat. Beliau berdiri dan sholat bersama para sahabatnya. Wa kana sa'ala anhu faqal, Dan adalah dia bertanya tentang sahabatnya tersebut, dan dia bertanya, man hada? Siapa orang ini? Faqalu fulanun. Kata para sahabat, fulanun dufinal barihah, yang dikuburkan tadi malam. Fasallu alaihi. Maka para sahabat pun, termasuk Nabi yang memimpinnya ketika itu, mensolatkan sahabatnya tadi. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1340. Intinya apa? Sahabat ini dikuburkan pada waktu malam, malam hari, dan Rasulullah keesokan harinya mensolatkan, dan beliau tidak mengingkari. Tidak mengingkari dalam kisah Ibnu Abbas ini, menunjukkan bahwa hukum asal menguburkan pada waktu malam hari tidak mengapa, ya. Dan ini pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan dibolehkan kecuali apa dilarang kecuali karena darurat. Jelas ya? Bagaimana menjawab keterangan dalam hadis Jabir yang mengatakan illa ayattarra insanun ila dalik, kecuali jika manusia terpaksa untuk itu, yang menunjukkan karena terpaksa menunjukkan hukum yang keluar dari hukum azimah. Jadi ada azimah, ada rukhsah, seperti sholat 4 rakaat duhur bagi yang mungkin, namanya apa dia? Dia azimah. Jadi kewajiban asal seperti itu, ya. Kalau dia sholat 2 rakaat duhur tidak sah, ya. Adapun sholat 2 rakaat duhur bagi musafir, maka dia rukhsah. Jadi ada rukhsah, artinya karena keringanan. Ada yang azimah, yaitu hukum asal. Ketika disebutkan illa ayattarra insanun ila dzalik, menunjukkan dia menguburkan pada waktu malam hari ini boleh, hukumnya sepertinya rukhsah, keringanan. Dan rukhsah tidaklah datang kecuali setelah pelarangan sebelumnya. Berarti kalau itu terlarang, maka bagaimana caranya? Maka wallahu a'lam bissawab, dijelaskan bahwa apa yang disebutkan dari keadaan darurat, kepepet, terpaksa ini, maka maksudnya bukanlah terpaksa dalam arti hanya sekedar menguburkannya pada waktu malam, tidak. Tapi terpaksa sehingga mereka menguburkannya dan tidak menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan terpaksa karena malam harinya. Ya, terbukti Nabi tidak mengingkari sahabatnya yang dikuburkan pada waktu malam hari dalam hadis Ibnu Abbas. Dan amalnya para sahabat, mereka menguburkan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari, ya. Pada waktu malam Selasa beliau dikuburkan pada waktu malam Selasa, pada waktu hari Senin. Maka ini jawabannya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi ia berkaitan dengan larangan sholat menguburkan pada waktu malam hari hingga tidak disolati. Adapun jika kepepet dibutuhkan memang, meskipun tidak disolat oleh Nabi, maka tidak mengapa dikuburkan, ya. Bukan bahwa karena terpaksa harus dikuburkan pada malam hari, ya. Tapi maksudnya kaitannya dengan masalah tidak disolatkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi, jika beliau tidak sempat mensolatkan sahadatnya sebelum dikuburkan, seperti dalam kisah Ibn Abbas, juga tentang kisah al-ma'atu al-rajulu allati taqumul masjid, tentang laki-laki atau wanita yang membersihkan masjid, maka Rasulullah salat dikuburnya. Rasulullah salat dikuburnya itu adalah salat hadir, bukan salat gaib, tapi salat hadir. Salat dalam keadaan jenazah ada, tapi dia telah dikuburkan. Kemudian saya mengatakan, "Fa in tarru ila dafni lailan jaza walau ma'a isti'mal al-misbah wa an-nuzul bihi al-qabr li tashhir 'amalat ad-dafn." Jika manusia kepepet, jika kaum muslimin terpaksa untuk menguburkan jenazah pada waktu malam, maka dibolehkan meskipun harus dengan menggunakan lampu, pelita, obor, dan yang semisalnya, misbah, ya. Dan menurunkan misbah itu ke dalam kubur juga tidak mengapa. Tujuannya adalah litasyiri amalatid dafn, untuk memudahkan proses penguburan jenazah karena waktunya gelap, ya. Adapun maksud dari wasiat para sahabat untuk tidak mengikuti jenazah mereka dengan api ataupun dengan zikir, maksudnya adalah api seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka ketika jenazah diantar dengan api atau obor, ya. Dan ini adalah satu bentuk ibadah orang-orang Majusi yang mereka menyembah api, mengagung-agungkan api. Baik. Oleh karena itu juga kaum muslimin dilarang untuk sujud menghadap ke api, tasyabbuh dengan orang-orang Majusi. Dan ada riwayat yang khusus tentang masalah larangan sujud menghadap ke api, walaupun hukumnya juga sebenarnya ada khilaf di antara para ulama. Dan ini mungkin prakteknya terjadi jika misalnya kita mati lampu, ya, padam listrik. Terkadang kita meletakkan lilin atau pelita, ya, lampu badai ya, dan misalnya kita taruh di hadapan kita untuk sholat. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya? Ya, kebanyakan para ulama menegaskan bahwa itu tidak boleh, karena kita sholat menghadap ke api. Meskipun kita sholatnya kepada Allah, tapi ada bentuk tasyabbuh kepada orang-orang Majusi. Ya, sehingga kalau begitu tidak boleh. Ya. Ini pendapat kebanyakan ulama, meskipun sebagian seperti Imam Bukhari mengatakan boleh karena hajat. Boleh kalau karena hajat. Ya, mungkin kesempatannya dalam pembahasan yang lain, insyaallah. Atau pembahasan yang lain. Adapun dalil tentang bolehnya membawa obor ke kuburan dan mengantar jenazah dengan pelita dan obor jika dikuburkan pada waktu malam karena kebutuhan adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabrihi. Rasulullah memasukkan jenazah seorang laki-laki ke dalam kuburnya pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari. Dan ingat, hadis Ibnu Abbas ini tidak menyebutkan bahwa dia karena kepepet, karena terpaksa sehingga dikuburkan pada waktu malam. Tidak kan? Ya. Sehingga ini menguatkan pendapat Imam Bukhari bahwa boleh menguburkan jenazah pada waktu malam hari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu laila. Beliau memasukkan seorang laki-laki ke dalam kuburnya pada waktu malam. Wa asraja fi qabrihi ay takhadha siraj. Ya, maka beliau pun mengambil pelita, lampu, dan memasukkannya ke dalam kubur. Asraja fi qabrihi, diterangi kuburnya dengan siraj, dengan pelita-pelita. Ya. Jelas ini? Asraja qabrahu berarti dimasukkan, dibawa ke bawah, ya, karena itu diletakkan di lahatnya, maka menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik, setelah ini jelas, maka Syekh akan menjelaskan tentang sifat kubur atau liang kubur bagi jenazah. Maka beliau mengatakan wajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinu, diwajibkan untuk mendalamkan kubur, diwajibkan untuk mendalamkan kuburan, wa tawsi'uhu dan meluaskannya, wa tahsinuhu dan membaguskannya. Mendalamkan kubur, saya kira jelas, ya kan? Dan apa faedahnya? Faedah di samping menjalankan perintah Nabi juga bahwa semakin dalam jenazah, maka semakin aman dari kemungkinan dibongkar. Oleh siapa? Oleh hewan atau manusia pemakan jenazah misalnya, ya kan? Ya. Oleh hewan ataupun yang lainnya. Karena ada juga orang yang punya ilmu-ilmu tertentu, ya, yang mencuri kain kafan jenazah yang dikuburkan pada malam Jumat Kliwon, pada hari Kliwon misalnya, atau apa-apa, ya, waktu tertentu. Katanya untuk kesaktian, ya kan? Maka dengan memperdalam kuburan jenazah, tentu saja dia akan semakin aman dari kemungkinan dibongkar. Dan yang kedua, juga dari kemungkinan bau yang menembus tanah dan kemudian mengganggu kaum muslimin, ya. Tidakkah telah disebutkan pada pembahasan yang lalu wajibnya menguburkan jenazah meskipun dia kafir? Kenapa? Untuk menghilangkan gangguan yang ada dari bau yang tidak sedap kepada kaum muslimin, ya. Maka dengan memperdalam semakin aman dari bau tidak sedap yang ada. Juga tausiah, memperluas. Dan memperluas ini bukan berarti bahwa dia adalah meluaskan kompleks kekuburan seperti yang terjadi pada sebagian orang, di mana mereka satu orang yang dikubur tapi bangunannya, kuburannya seperti bangunan istana misalnya. Maka itu bukan itu maksudnya, ya. Tausiuhu adalah memperdalam liang, melebarkan liang kubur sehingga dengan demikian akan lebih mudah orang meletakkannya, ya, jenazah itu, dan lebih aman, ya. Adapun sempit dan sebagainya, maka dikhawatirkan dari ketidakmampuan orang yang menggunakan jenazah untuk memasukkan jenazah ke liang lahat dalam posisi yang baik dan benar. Tentunya selain adanya perintah dari Nabi. Dan yang terakhir adalah tahsin, membaguskan. Membaguskan ini juga bukan berarti bahwa dipugar, ya, dibuatkan tembok, ya, dan sebagainya, tidak. Maksudnya adalah dibaguskan bentuk kuburannya dari bentuk penggaliannya. Tidak asal gali, seperti menggali kubur untuk bangkai ayam misalnya, ya, ya. Tapi dibaguskan karena dia adalah kubur seorang muslim. Dia dianggap sebagai maskan al-mu'min, rumah seorang mukmin di alam barzah, ya. Maka sebagaimana seseorang membaguskan rumahnya, maka dia pun tentunya ingin agar keadaan rumahnya di alam barzah adalah baik pula, ya. Meskipun hakikatnya nanti itu di sisi Allah, karena terkadang kubur itu menjadi radun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, atau na'udzubillah min dalik, hafrun min hafri jahannam, atau liang dari liang api neraka, na'udzubillah min dalik. Allahumma salli. Maka ada pun dalil tentang hal ini adalah hadis Hisham bin Amir tentang kisah dikuburkannya para syuhada Uhud. Dan asalnya hadis ini dalam Sahih Bukhari dari riwayat Jabir bin Abdullah, namun riwayat Hisham bin Amir ini dari riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Berkata Hisham bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, "Lamma kana yawm Uhud usiba man usiba min al-muslimin." Tatkala hari Uhud, perang Uhud, terkenalah orang-orang yang terkena dari kaum muslimin. Terlukalah orang-orang yang terluka dari kaum muslimin. Wa asaba an-nasu jarahat. Dan kaum muslimin itu, para sahabat, an-nasu, mengalami luka-luka, jarahat, mengalami luka-luka. Faqulna ya Rasulullah. Jadi kita ulangi kembali, ya. Usiba man usiba minal muslimin. Menimpa orang yang ditimpa dari kaum muslimin. Maksudnya apa ini? Mati, terbunuh, syahid, ya. Kemudian yang kedua, wa asaba an-nasu jarahat. Manusia juga mengalami luka-luka. Artinya apa? Banyak korban. Sekitar 70 dari kaum muslimin gugur dalam perang Uhud, ya kan? 70 lagi luka, ya. Maka keadaan yang gugur banyak, sedangkan yang selamat pun dalam keadaan luka-luka. Tentunya sulit untuk kemudian mereka bekerja menggali kubur bagi para sahabatnya. Ini sebabnya mengapa Hisham bin Amir menyebutkan keadaan ini sebagai pengantar tautiah, pengantar akan kejadian yang berikutnya tentang dikuburkannya sahabat 2 atau 3 orang di satu lubang, di satu lubang, ya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, al-hafru 'alaina li kulli insanin shadid. Kaifa ta'muruna? Wahai Rasulullah, menggali bagi kami untuk setiap orang itu sulit, syadid. Sulit sekali, artinya apa? Berat bagi kami untuk menggalikan setiap jenazah sahabat satu liang kubur. Maka, fa kaifa ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Rasulullah yang azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bilmumina rawfur rahim, yang beliau sangat sayang kepada umatnya, tidak ingin memberatkan para sahabatnya. Maka beliau pun berkata, ihfiru wa usi'u wa ahmiqu wa ahsinu. Kalau begitu galilah, ya mau tidak mau mesti gali kan, dikuburkan jenazah mereka. Galilah, ausau dan perluaslah. Jelas ini, perluaslah, ini perlu dicatatnya. Perluaslah, wa'amiku perdalamlah, wa'ahsinu dan baguskanlah. Dan baguskanlah. Jadi disuruh menggali, disuruh memperluas, memperdalam dan dibaguskan. Mengapa? Saya mengatakan, idfinu isnaini al-isnaini wa-salata fil qabri. Kuburkanlah dua atau tiga orang di satu kubur. Wa qaddimu aktsarahum Qur'ana. Dan dahulukanlah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fakana abi salitu salasa. Dan adalah ayahku orang ketiga dari tiga. Artinya apa? Ketika akan dimasukkan jenazah, ya, dua atau tiga kata mana ini? Di mana? Di satu kubur dan didahulukan yang paling banyak hafalannya. Maka diceritakan oleh Hisham bin Amir, ya, adalah ayahku Salisu Salasa. Dia yang ketiga dari tiga jenazah yang ada. Jadi artinya setelah dikuburkan beberapa jenazah, pas ada kubur yang satu ini, telah ditentukan tiga orang yang akan dikubur. Dan ayahnya orang yang ketiga. Salisu Salasa. Wakana, dan adalah ayahku katanya, aktsaruhum Qur'anan. Dia orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa qaddamu. Mereka pun atau faqaddima. Maka mereka pun atau ayahku didahulukan. Didahulukan ke arah apa? Kiblat. Ya. Jadi kalau kiblat ke sana, maka ayahnya di sebelah sini, setelah itu di belakangnya sahabat yang lainnya dan yang lainnya di belakangnya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan kepada kita tentang perintah yang ada dalam kalimat dalam hadis, galilah, perluas, perdalam dan baguskan. Nah, cuman ada permasalahan di sini. Yaitu apa? Tentang masalah memperluas dan memperdalam. Ya. Adapun makna memperdalam disebutkan tadi bahwa dia ada dari sisi syariat ketika berkaitan dengan masalah menghalangi bau untuk naik ke atas, demikian pula jenazah tidak akan di layuk batu bihi, tidak kemudian dipermain-mainkan dengan digali atau yang lainnya. Ya. Adapun tentang memperluas, maka ini masalah, ya kan? Ini masalah. Yang zahirnya dari hadis memang ada perintah memperluas, tapi kaitannya dengan meletakkan dua atau tiga jenazah. Dua atau tiga jenazah sehingga tidak disempit-sempitkan. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Adapun tentu saja jenazah atau kuburan jenazah, maka disesuaikan dengan keadaan tubuh jenazah. Tidak diperluas lahatnya, diperdalam, diperlebar, ya, melebihi tubuhnya. Kenapa? Karena itu berarti terlalu berlebihan dalam masalah kubur, ya. Sehingga kita perlu melihat apa yang disebutkan dari hadis. Dan hadis ini merupakan hujjah dalil yang dengannya para ulama mengatakan dibolehkan menguburkan jenazah dalam keadaan darurat, meskipun di satu kubur beberapa jenazah. Baik, zahirnya hadis menunjukkan laki-laki dengan laki-laki. Nah, bagaimana sekarang jika jenazahnya wanita? Bolehkah seperti itu? Jawabnya boleh. Apa yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita. Nah, pertanyaan, jika terjadi perempuan dengan laki-laki, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Perempuan dengan laki-laki. Ya? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan boleh. Tetapi dibuatkan hajiz, dibuatkan unduk, apa namanya? Gundukan tanah yang untuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan dan didahulukan laki-laki dari perempuan. Jadi dibuat semacam gundukan sebagai pemisah sehingga mereka tidak bersentuhan langsung. tidak dempet langsung, tapi ada penghalang semacam gundukan tanah lagi, baru kemudian jenazah wanita itu, ya, wanita lagi, atau laki-laki, baru kemudian wanita, ya, bukan laki-laki, wanita, laki-laki, ya enggak, tapi dia selalu di belakang, wanita di belakang, dan kemudian dibuat seperti itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan belum menunjukkan perkataan para ulama seputar hal ini. Nah, dalam kubur pun jenazah tetap harus dipisahkan jika berbeda jenis kelamin, tidak ditumpuk jadi satu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, tentunya beda keadaannya jika keadaannya jenazah bercampur. Sulit dibedakan antara jenazah laki-laki atau dengan perempuan misalnya. Bukan sulit dibedakan artinya tidak ketahuan jenis kelaminnya. Ketahuan tadi artinya apa? Memisahkannya terlalu sulit karena banyaknya jenazah tentu saja, ya kan? Ya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, wallahu a'lam bishawab, tentunya ad-darurah tubihu al-mahdhurah, dan kaidah taisir dalam Islam menunjukkan dia keadaan darurat. Kurang lebih seperti kejadian di Aceh ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya digali. Ya. Sebenarnya seandainya bisa tertib, ya, seperti di kuburan massal jemaah haji di Mina misalnya, ya, yang dia digali dengan rapi, ya, setelah itu dijejerkan jenazah, setelah itu ditimbun satu kali, itulah yang afdal, itulah yang benar sesuai dengan sunnah, ya kan? Seperti juga kejadian di mana terjadi pembunuhan massal kepada kaum muslimin misalnya, maka seperti itu, ya. Tetapi ya, kalau keadaannya sulit, ya, seperti yang terjadi, memang perkara yang menjadi makin sulit. Waktu yang dibutuhkan sudah membutuhkan mereka sempit, dan kalau tidak akan tersebar penyakit, sementara hendaknya dikerjakan sesuai dengan syariat. Maka Allah dan Rasul, seperti yang disebutkan tadi, taisir menunjukkan bolehnya hal itu dalam keadaan darurat. Kemudian menyelesaikan masalah lubang kuburan, maka disebutkan di sini wa yajuzu fil qadri al-lahd wa syaqqu atau ad-dharih, ya, dibolehkan bagi kuburan apa yang disebut dengan lahad, yang lahad dari kata ilhad yang artinya mail anil haq, ya, miring, ilhad artinya al-mail an syai, cenderung dari sesuatu dan menyimpang ke arah yang lain, maka disebut dia lahad. Kenapa? Karena dia digali dari arah sisi kubur, tidak di tengah-tengah kubur, dia di arah sisi kiblat digali, maka dia melenceng dari kuburan, maka disebut dia lahad, ya. Wasyaqqu, adapun syaqqu adalah dharih, itu apa? Lubang yang dibuat pada tengah-tengah kuburan, lubang yang dibuat pada tengah-tengah kuburan, ya, yang diletakkan jenazah. Keduanya boleh. Mengapa? Karena adanya amal akan dua perkara ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sesungguhnya yang pertama itu lahad lebih afdal daripada yang kedua itu syak. Adapun dasarnya dari hadis Anas bin Malik sahih Ibnu Majah, ia berkata, "Lamma tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil madinati rajulun yalhadu wa akhari yudarrih." Ketika Rasulullah wafat di Madinah, adalah di Madinah seorang laki-laki yang dia ahli membuat lahat, dan seorang laki-laki lain biasanya membuat syik, itu dharih, lubang di tengah. Jadi ada dua orang yang biasanya menguburkan jenazah dan membuat lubang untuk mereka yang bentuk seperti itu. Fakalu, maka berkatalah para sahabat, nastakhiru rabbana wa nab'athu ilaihima. Mereka bingung, kita harus katakan kubur Nabi. Maka mereka mengatakan, kalau begitu kita istikharah kepada Allah dan kita panggil mereka berdua, nab'athu ilaihima, kita mengutus orang kepada mereka berdua, fa'ayyuhuma sabaqa taraknahu, siapa yang lebih dahulu menang, maka kita biarkan dia menggali kubur Nabi. Fa arsala ilaihima maka dikirimlah kepada mereka, dipanggillah keduanya. Fasalaqa sahibu al-lahdi, maka yang menang yang buat lahat, ya. Falahadu li nabi, maka dibuatkanlah bagi nabi lahat. Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau begitu sebenarnya lahat dan syak itu boleh. Kenapa? Menunjukkan dia amalnya para sahabat, ya. Amal yang dia sudah lakukan pada waktu itu. Dan perkataan Anas bin Malik tadi bahwa di Madinah sudah ada yang seperti ini, kerjanya buat ini memang khusus, ya. Menunjukkan bahwa bolehnya kedua ini. Pertanyaan, bagaimana dengan sebuah riwayat dari Nabi ketika beliau ditanya dan berkata, "Allahdu lana wa syaqqu li ghairina." Lahat untuk kita dan asyaqqu itu untuk orang lain. Untuk orang lain, yang dia kesannya adalah kepada ahlul kitab, ya. Maka para ulama mengatakan bahwa na'am, hadis ini ada kelemahannya, dan kalaupun dia sahih, bahwa dia hanya menunjukkan ke keutamaan, tidak menunjukkan tahrim, tidak menunjukkan tahrim, karena beberapa riwayat yang menunjukkan kepada kita bahwa lahat adalah perkara yang juga terjadi pada zaman Nabi, demikian pula syak dari ini, dari hadis Anas bin Malik tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa para sahabat di sini tidak mengetahui dalil akan hal itu, sehingga mereka terpaksa mengatakan nastakhiru rabbana, kita beristikharah kepada Allah, minta keputusan kepada Allah. Tidak, kan? Ya. Tetapi karena memang perkara ini sama, ya, hanya saja mereka tidak tahu mana yang lebih baik bagi Nabi, maka mereka kemudian mengatakan seperti itu, dan adalah taufik dari Allah. Kemudian yang lebih dahulu datang adalah yang membuat lahat, ya. Sehingga dengan demikian tidak ada masalah. Karena itu Imam Bukhari juga memberikan bab tentang hadis Jabir bin Abdullah seputar masalah dikuburnya Nabi atau dikuburkannya syuhada Uhud, dan mereka semua dikubur dalam liang lahat, bukan syakku, ya. Maka disebutkan Imam Bukhari dengan bab al-lahdu wa syakku fil qabr, bab lahat dan syak dalam kuburan, yang bolehnya keduanya, ya juzu, ya, pak diterima, ya, diterima, ya, ya juz, ya, keduanya boleh. Kemudian kata Syekh, kayaknya kita sampai sini saja dulu. Adapun perkara tentang menurunkan jenazah dan siapa yang mengurusnya, maka sesungguhnya mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Sampai di sini ada pertanyaan dari ikhwah. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus, ya. Jadi pertama, berapa meter dalamnya kubur itu? Maka tidak disebutkan, tidak ada keterangan yang pokok tentang dalamnya. Maka yang penting bahwa i'maku al-qabr itu adalah utama, keutamaan, ya kan? Maka yang jelas tidaklah berarti semakin dalam semakin utama, sampai akhirnya yang menggali kubur pun terkubur di dalamnya, ya, tidak. Tapi artinya bahwa dia kadar yang tentunya diharapkan tidak kesulitan menurunkan jenazah, ya kan? Kalau orang juga akhirnya menurunkan seperti gali sumur, ya, tidak kesulitan menurunkan jenazah dan juga aman dari dibongkarnya jenazah oleh hewan-hewan liar, ya, yang tentu saja atau dari naiknya bau yang akan mengganggu kaum muslimin. Tidak ada ukuran yang pas mengenai ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kira-kira berapa biasanya? Itu berapa? 2 meter kan? Tidak sampai, ya? Tidak sampai 1 meter atau setengah. Ya. Setengah, ya? Cuman kelihatannya di sini, yang di sini tidak begitu dalam, ya? Di pengguran sini. Yang jelas jangan sampai, karena nanti kuburan itu kan ketika terkena air, terkena angin dan sebagainya, debu-debunya akan pergi dan sebagainya. Kalau dia tidak dalam, maka mungkin akan muncul. Mungkin akan muncul jenazah yang telah dikuburkan itu. Dan ini akan menyebabkan dia diacak-acak oleh hewan-hewan dan sebagainya. Allah a'lam bissawab. Tentang jika dikumpulkan 2 atau 3 jenazah di satu lubang, perempuan dan laki-laki. Ternyata sang wanita lebih banyak hafalannya dari laki-laki. Mana didahulukan? Ya? Didahulukan? Laki-laki. Ya? Karena bagaimanapun laki-laki pemimpin. Maka didahulukan laki-laki dari perempuan, meskipun perempuan lebih banyak hafalannya. Lebih banyak hafalannya. Pertanyaan anda. Dalam hadis kan dikatakan, waqaddim aktharhum lil Qur'an. Dahulukan yang paling banyak hafalannya. Iya, ini dalam keadaan istiwa al-jins, dalam keadaan sama jenis kelaminnya, yaitu apa? Laki-laki. Adapun jika berbeda, maka tidak ada istilah wanita, ya, kemudian menjadi pemimpin di sini, ya. Seperti yang sedang ribut sekarang katanya tentang sholat Jumat yang dikhotibi oleh wanita di Amerika. Ada sholat Jumat katanya, ya, saya juga dengarkan saja orang-orang cerita di, ya, bahwa katanya ada masjid. Bukan, ada orang seorang wanita di Amerika yang kemudian dia melaksanakan sholat Jumat menjadi khatib dan imam sekaligus. Ini aneh. Untungnya yang cerita mengatakan bahwa tetapi dia melaksanakannya di gereja karena di masjid dilarang, ditolak oleh komunitas Muslim Amerika, ditolak dia wanita ini. Maka akhirnya dia sholat itu di gereja. Alhamdulillah, ya, memang cocok betul tempatnya, ya. Adapun di masjid pasti akan ditolak dan pasti akan keluar fatwa ulama tentang tidak bolehnya, tidak sahnya sholat Jumat di belakang wanita yang menjadi imam dan khatib. Tidak sah. Ini buah dari eman simpanse. Ya. Baik. Saya kira demikian. Ada yang lain? Baik. Saya kira cukup. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang besar-besar dan bersyaitan. الله رب السماوات والارض سبحان الله وبحمده لا اله الا هو سبحانه وتعالى عن ذلك فقط وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم